Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa subhana man khassahu sallallahu alaihi wa sallam bi ashrafil manasib wal maratib. Sallallahu alaihi wa ala ma manaha min al mawahib. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ashabihi ulil maathir wal manakib. Sallallahu alaihi salatan wa salaman daimain mutalazimain yati qailuhuma yawmal qiyamati wa yurhaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وراد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. Ayo Bu. Baca Bu, baca. Ini Ananda. Ayo, ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-hadithul awwal. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-ilmi dafiq. Sallallahu alaihi wa qur'anin natiq. Sallallahu alaihi wa الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. صلى الله عليه. خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. فأنبتني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام. وحملني في السفينة في صلب روح وجعلني من صلب الخليل إبراهيم عليه السلام. فبي في النار صلى الله عليه. الله عز وجل ينكرني من الأصلاب الطاهرة صلى الله عليه. الزكية الفاخرة صلى الله عليه. نجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على صفاح قد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم. صلى الله قلب الأقدار صلى الله عليه ولا علمني في التوراة إلا سفرا واحدا كان يتيما ويدهله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا به نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص زوره ويتزر على وشته يكون غير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبر كل شرف يزفون في صلاتك سوف فيهم في الكتاب صلى الله عليه هم شاقفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ووقار صلى الله عليه مجل سيد خلون الجنة في غير حساب وجل سيعتنا في ذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه سيعتنا في ذنوب وخطاياهم وخطايا عظام صلى الله عليه ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أشرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويقول الحق وعزتي وجلالي صلى الله عليه من أخلص لي بالشهادتي كمن كذب بي صلى الله عليه الجنة برحمتي صلى الله عليه يا عز جواهر العقول صلى الله عليه إكسير سر الوجود صلى الله عليه ماني هو خاسر ولو جاء ببدل المجهود صلى الله عليه وعائز عن حسر ما هويت من حصال الكرام والجود صلى الله عليه أرعى إسارة وأنت المقصود صلى الله عليه يا أسر من نقال المقام المحمود صلى الله عليه وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك سهود اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب صلى الله عليه ولكم عرائس معاني أجل الأحباب صلى الله عليه المخصوص بأشرف ألقاب صلى الله عليه إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب صلى الله عليه ولما أنا أوان ظهور شمس الرسالة صلى الله في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور

ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله في بركات الهادي محمد يا الله. كفر عني يا ذنوبا يا الله واغفر عنا سيئاتي يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. Oh صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مخلولا بقفل الهداية واشرق به بهاء الفضاء وتلالى الكون من نوره وأضاء صلى الله عليه بياته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى صلى الله عليه بمعجزات بخمود النار فارس وسقوط الشرفات صلى الله عليه من السماء بالشهب المحرقات صلى الله عليه من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضئ صلى الله عليه من سنه النور الساطع صلى الله عليه بهائه الضياء اللامع صلى الله عليه على المرادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه الحق طرقا صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه ويفسح في الإحسان صلى الله عليه ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه صلى الله عليه وإذا دعي أحق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وإذا دعاه المسكين أجابه صلى الله عليه ولو كان مرا صلى الله عليه ولا يمر للمسلمين غشا ولا ضرا صلى الله عليه ومن نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك ولا عيب إذا صرف كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر صلى الله عليه وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام صلى الله عليه وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه صلى الله عليه وإذا في طريق يعرف من طيبه أنه قد مر فيه صلى الله عليه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب صلى الله عليه وإن يجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب صلى الله عليه وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الزهر صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم وسلم صلى الله عليه وسلم بالخير من ريح المرسلة صلى الله عليه وسلم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وسلم وقال بعض الواصف فيه ما رأيت من ذي لمة سوداء صلى الله عليه أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وعلى أهله وصحبه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن صلى الله عليه وأعرب عن فضائله الطورة وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان صلى الله عليه وجمع الله له بين رؤيته وكلامه صلى الله عليه وقرأ اسمه مع اسمه تنبيها على علوي مقامه صلى الله عليه وجعله رحمة للعالمين ونورا صلى الله عليه وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صل على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول Thank you. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم آمين وآله وأصحابه السالكين على منهجه القيم آمين. اجعلنا من خيار أمته آمين. واسترنا بذيل حرمته آمين. واحشرنا غدا في زمرته آمين. واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته آمين. وأحنا متمسكين بسنته سنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنان اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسدلت بمداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية آمين. إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها آمين. فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور آمين اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين آمين ولنعمائك الشاكرين آمين واليوم لقائك من الذاكرين آمين وأحنا بطاعتك مشغولين آمين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين آمين ولا محذولين آمين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا آمين وارزقنا به يوم القيامة مقاما رافعا آمين اللهم اسقنا من حوض نبيك اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين واحشرنا تحت لوائه غدا آمين اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات آمين يا الله اللهم مغفر الذنوب والخطيئات آمين. يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita nanti akan dilanjut dengan pembacaan nasyid dari ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Al-Ansor yang alhamdulillah pada hari ini kami milad yang ketiga ibu. Semoga dengan kehadiran ibu semua menandakan ibu mendoakan kami, sehingga insya Allah mudah-mudahan Majlis Ta'lim kami yang setiap hari Rabu pertama diisi oleh Ustadz Habib Bigdad Al-Baharun dari Watu Belah, Rebo yang ketiga diisi oleh Ustazah kita Umi Fairuz Arahbini, sekaligus beliau pula lah yang selalu membimbing kami, yang selalu memberikan kami ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu itu berkah, bermanfaat terutama untuk keluarga kami, dan juga insyaAllah berkah untuk masyarakat di sekitar kami. Acara ini nanti dilanjut dengan nasyid dari ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Ansor. Subhanallah ibu, melihat jamaah yang hadir banyak, ibu-ibu Al-Ansornya kewedian. Boten purun je bu, padahal sampun latihan telung dinten. Ya, ya udah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kami... Oh baca ya. Kami perwakilan dari punten, saya perwakilan dari Ibu Haji Nelly yang dia adalah ketua majlis taklim kami yang seharusnya berdiri di sini, tapi beliau orangnya pemalu. Jadi saya aja yang mewakili ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kami mewakili dari Ibu Haji Nelly dan Majlis Ta'lim Al-Ansor mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir, para undangan, terutama para ustazah kami, para umi-umi kami yang insya Allah dengan kehadiran beliau semua berarti mendoakan Majlis Ta'lim kami umi. Kita sudah yang ketiga tahun, mudah-mudahan bertambah barokah ya mi. Amin. Terutama untuk keluarga besar Haji Ahsannya, semoga Allah selalu memberikan rizki, sehingga insya Allah dengan doa ibu semua, mudah-mudahan Majlis Ta'lim ini terus berjalan dan penuh barokah dan ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya, kami hanya manusia biasa ya Bu, barangkali penempatan kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Biarlah Allah kelak yang akan menyempurnakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti acara tausiah diisi oleh ustazah kita alhamdulillah dari Jakarta Bu, Ustazah Aminah binti Jidan Fatimah ya Allah. Ustazah Fatimah dari Jakarta. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum beliau ceramah, dilanjut doa penutup, ada syair dari ustazah kita Umi. Nasid bareng. Tadi kertas tadi Bu dibaca bareng-bareng sebetulnya Majlis Ta'lim Al-Ansor. Tapi merekanya malu, jadi kita baca bareng-bareng. Insyaallah berkah. Nanti dilanjut tausiah syair dulu dari ustazah kita Umi Budur dari Sampora. Dilanjut nanti tausiah oleh ustazah kita dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng baca yang di situ Bu ya. yang tadi kertas dibagikan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikuti jejak langkahmu. Baca semuanya, Bu. Ya Rasul. kasih ibu-ibu semuanya. Semoga bisa menjadi tanda cinta kita dan keriduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan kita semua diterima sebagai umat beliau, dan kita akan dipertemukan beliau di yaumi fi yaumil qiyamah, masuk dalam rombongan beliau dan bisa masuk surga untuk bisa melihat wajah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami lanjutkan pada Ustaz Abu Dur untuk bacakan syairnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Saya akan membacakan qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan bacaan qasidah ini hati kita menjadi lebih siap untuk mendengarkan tausiah ataupun nasihat-nasihat dari ustazah nanti. Maka saya mohon kepada para hadirin untuk ikut khusyuk mengikuti pembacaan qasidah ini. Keberkahan beliau insyaallah dapat kita rasakan. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fauzaman salla alaihi wa sallama sallu sallu sallu ala nur. أخذت رحلك في الحمى في منزل الجود في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير مجد قد نما في جنة في جنة ما شاغني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا صلوا على النور الذي يا فوز من صلى عليه وسلم ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأنعشني إذا ما زمزم فمتى فمتى أراها لاتما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما رفقا لقلب رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرما قسما برب البيت قسما برب البيت قسما برب البيت ما ذكر النجاة والمنحنى إلا وكنت متيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا صلوا ما أنعمت محمد اللهم صل وسلم عليه شوقي إلى دار الحبيب شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشر شوق تمكن في الحشا وتكتم دار حوت نعم الإله جميعها مضحل فيها خير أبد كد سما selanjutnya yaitu tausiah dari ustazah kita Ustazah Fatimah dari Jakarta Al-Mukarromah. Kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah shawqi ila daril habibi Muhammadin shawqun tamakkana fil hasha wa takattama. Rindunya kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, rindu yang terpendam di dalam dada selalu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ketahuilah sesungguhnya kerinduan Nabi Muhammad kepada kita sekalian sudah lebih dulu kepada kita. Kerinduan Nabi Muhammad kepada kita sudah lebih dulu sebelum kita diwujudkan di muka bumi ini. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, saat Nabi berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya di satu majelis, maka Nabi berkata, wa syaugah ila ikhwani, betapa rindunya kepada saudara-saudaraku. Sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalas Nabi ikhwanik, bukankah kita semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, tidak pernah melihatku, beriman kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Siapa kita sampai Rasulullah merindukan kita? Kita pun belum ada di muka bumi ini, belum pernah ada di muka bumi ini kita, tapi Nabi sallallahu alaihi wa sallam sudah merindukan kita. Maka betapa pantasnya kita yang hadir di sini untuk merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di tempat ini sekalian, memuliakan kita di tempat ini, semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan oleh Allah kumpul di tempat ini mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah khususkan kita, diberi taufik kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, sementara sebagian manusia berkumpul-kumpul berbuat maksiat, memuliakan orang-orang yang tak pantas dimuliakan. Daripada para penyembah berhala, daripada orang-orang kufar, mereka memuliakan artis-artis, mereka memuliakan konser-konser. Tapi Allah muliakan kita duduk di tempat ini, siapa yang kita muliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita sekalian. Alhamdulillah Allah muliakan kita sekalian duduk di tempat ini bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara sebagian manusia yang lain berkumpul membicarakan orang-orang, membuat gosip, melakukan gosip, duduk-duduk bicara yang dibicarakan gosip, perbuatan dosa. Tapi Allah muliakan kita sekalian berkumpul di tempat ini yang kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah disebutkan di dalam hadis majalasa abdun majlisan yadhkurunallaha ta'ala fihi ma min abdin sawwa majlisan, buat suatu majlis, barang siapa satu seorang hamba, satu kumpulan duduk di suatu majlis, tapi di majlis tersebut, di kumpulan tersebut tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan majlis tersebut akan menjadi penyesalan buat dia di hari kiamat. Akan tetapi Allah muliakan kita sekalian. Kita berkumpul di sini bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah yang telah tersebut di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat semuanya, mereka Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian dan mengucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul di sini menyamakan diri kita dengan malaikat, menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita sekalian duduk di majlis yang mulia ini, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melantunkan syair-syair cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara sebagian manusia yang lain memuji orang yang tak pantas untuk dipuji, melantunkan syair-syair yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan lagu-lagu maksiat yang ajakannya kepada maksiat yang tidak mendidik moral bangsa. Tapi Allah muliakan kita sekalian, kita bisa mengucapkan lewat lisan kita syair-syair pujian, syair-syair senandung rindu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah tetapkan iman kita. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Iman itu apa ya Rasulullah? Tahukah kalian apa itu iman? Ya akhwat, tahu apa itu iman? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "An yakunallahu wa rasuluh ahab ilaika mimma siwahuma." Iman itu adalah hendaknya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Jadi keimanan seseorang, mau lihat kadar keimanan seseorang dinilai dari apa? Rasulullah berkata, nilai kadar nilai seseorang dinilai dari berapa besar kadar kecintaannya terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Fahim taroban kamahamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Him taroban, maka sandarkanlah hatimu dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berjalanlah di jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahim taroban kama hamat wa illa. Kalau kamu tidak mau mengikuti jalan Nabi Muhammad, kalau kamu berpaling daripada kecintaan terhadap Nabi Muhammad, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib, maka kecintaanmu bohong. Kecintaanmu tanpa diiringi dengan usaha, tanpa diiringi dengan bukti, sama saja dengan kebohongan. Kalau seseorang hidup di dunia ini pasti mencintai, betul tak? Betul gak? Orang kalau hidup di dunia ini pasti cinta. Ada seseorang anak cinta sama ibunya, suami cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya, ya, kita cinta sama teman kita, sayang sama teman kita. Ketahuilah, seseorang kalau mencintai seseorang pasti ada sebabnya. Betul gak? Orang kalau cinta sama seseorang itu pasti ada sebabnya. Ada orang mencintai seseorang karena kemuliaannya. Sebagian orang mencintai seseorang, kita seperti kita, mencintai salah seseorang pemimpin, mendukung seorang pemimpin, kita cinta sama pemimpin tersebut. Karena apa? Karena dia mulia, karena dia agung, karena sifatnya mulia. Dan ketahuilah ya akhwat, tidak ada yang sifatnya lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah yang ya akhwat, tidak ada yang lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kadang mencintai seseorang tidak dari kemuliaannya tapi dari kebaikannya. Cinta sama seseorang karena orang tersebut baik sama dia, sayang sama dia. Dan ketahuilah tidak ada orang yang lebih baik kepada kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, rasul seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian, azizun alaihi ma'anittum, berat buat Nabi Muhammad, berat buat rasul tersebut. Apa yang berat buat siapa? Apa yang berat untuk kita, maka itu memberatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Azizun alaihi ma'anittum, maka Nabi mengatakan, bu'istu bil hanafiyati samhah, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama yang ringan. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya, karena Nabi tidak rela memberatkan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian, umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian, umat Nabi Muhammad, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Berkat Nabi Muhammad, azizun, yang memiliki sifat yang disebut oleh Allah, azizun alaihi ma'anittum, berat buat Nabi Muhammad, apa yang berat untuk kalian? Susah buat Nabi Muhammad, apa yang menyusahkan untuk kita? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, peduli terhadap kita. Nabi yang sangat peduli terhadap kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang terhadap kaum mukminin, yang terhadap orang-orang mukminin, sifatnya tersebut di dalam Al-Qur'an raufur rahim, pengasih dan penyayang. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada malaikat Izrail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Mengetuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia ketuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Izrail. Maka Nabi berkata dari dalam rumah, siapa yang mengetuk pintu? Dijawab oleh malaikat Izrail, ya Rasulullah, Izrail, saya adalah Izrail. Maka Nabi bertanya, wahai Izrail, apa tujuan kamu datang kemari? Jikta zairon am gabidon, kamu datang kemari ingin berziarah kepadaku atau ingin mencabut nyawaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Izrail menjawab, jiktu gabidon in adzin tali. Aku datang kemari ya Rasulullah, tujuanku ingin mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Maka Nabi mengizinkan malaikat Izrail masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam untuk mencabut nyawa beliau. Mulai ditarik ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah ya akhwat gimana rasanya ketika Izrail mencabut ruh seseorang? Telah disebut di dalam hadis, di dalam athar, bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mematikan semua makhluk yang ada di bumi, tinggal Izrail yang belum mati. Maka Allah perintahkan, wahai Izrail, cabutlah engkau nyawamu sendiri. Maka malaikat Izrail mulai mencabut nyawanya. Malaikat Izrail, dia cabut nyawanya sendiri. Begitu nyawanya keluar, dia menjerit kesakitan. Bergoncang malaikat Izrail ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Maka malaikat Izrail mengatakan, ya Allah, seandainya aku tahu sakitnya sakarat. Seandainya aku tahu sakitnya, bagaimana sakitnya ketika Allah mencabut nyawaku, maka aku akan ringankan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tahu sakitnya sakarat seperti ini, maka aku akan ringankan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak Allah istimewakan kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka malaikat Izrail mulai mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada satu orang di muka bumi ini yang hidupnya abadi, yang paling pantas hidup abadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Rasulullah pun tak lepas daripada dicabutnya nyawa. Mulai dicabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sakit rasanya ya akhwat. Sakit rasanya, sakarat itu sakit. Maka Nabi mulai merintih. Ya Allah, hawin alayya sakaratil maut. Ringankan untuk saya sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Malaikat Izrail mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih. Maka malaikat Izrail tidak tega. Biasanya orang kalau enggak tega ya, kalau terkena suatu musibah, kita nih Bu ya, kita kalau ketimpa satu musibah, misalnya harta kita diambil orang. Kalau kita ketimpa musibah, harta kita diambil orang. Motor kita misalnya, motor kita diambil sama orang, dicuri sama orang, sedih gak? Sedih, harta kita diambil orang, kena musibah, motornya diambil orang, dicuri orang. Ya, kemudian datang satu orang ke rumah kita, tetangga kita datang ke rumah kita, bilang, ya Allah doain saya, kenapa mobil saya dicuri orang? Kita motor doang kecuri orang, tetangga kita mobilnya dicuri orang, doakan saya, sedih nih saya, sumpek saya, kenapa mobil saya dicuri orang. Langsung kita lupa sama musibah kita. Ternyata musibah orang lain lebih berat daripada musibah saya sendiri. Ringan langsung. Yang tadinya susah, langsung ringan, cair, enak. Udah gak begitu sumpek lagi. Tadi motor dicuri orang sumpek, begitu dengar tetangga mobilnya yang dicuri, saya langsung bilang, kita langsung bilang, alhamdulillah. Alhamdulillah yang dicuri dari saya cuma motor. Yang tetangga saya dicuri mobil, mobilnya. Alhamdulillah. Israel ini tujuannya melihat Rasulullah merintih, kesakitan, tujuannya mau meringankan musibahnya Rasulullah. Mau meringankan sakitnya Rasulullah. Maka disebutlah oleh malaikat Israel kesusahan yang lain. Kesusahan orang lain supaya Rasulullah lupa sama kesusahan yang dia rasakan. Disebutkan, ya Rasulullah, tahukah engkau ya Rasulullah bahwasanya ketika aku mencabut nyawa umatmu lebih sakit daripada ini. Engkau Rasulullah, engkau Habibullah, aku sudah ringankan untukmu. Kalaupun aku mencabut nyawa umatmu, sakitnya lebih daripada ini ya Rasulullah. Kata malaikat Israel, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meringankan musibahnya, meringankan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di posisi Rasulullah, kita langsung bilang alhamdulillah. Tapi Rasulullah berbeda dengan kita. Cinta Rasulullah terhadap kita lebih besar daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini tidak berarti sedikit kecil dibandingkan besarnya rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Nabi tidak ucapkan alhamdulillah waktu malaikat Israel ceritakan umatmu waktu aku cabut nyawanya lebih sakit daripada ini. Tahukah ya akhwat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, Idzan ya Israel. Idzan kalau begitu ya Allah, syaddid alayya sakaratil maut wa hawwin ala ummati. Kalau begitu wahai ya Allah, kalau begitu wahai Israel, sakitkanlah untukku sakaratul maut dan ringankanlah untuk umatku, sebab aku tidak tega umatku tertimpa rasa sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah ya akhwat bagaimana saat Rasulullah dicabut nyawanya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha menetes keringat Rasulullah min syiddatil sakaratil maut. Menetes keringat Rasulullah sampai ke lantai banyak sekali. Sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, sungguh aku dapati, aku punguti keringat Rasulullah yang jatuh saat ia merasakan sakaratul maut. Aku punguti keringat Rasulullah di atas bumi itu besarnya seperti biji tasbih. Karena sakitnya sakarat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah memikul beban umatnya. Rasulullah rela menderita untuk umatnya. Rasulullah rela menahan sakit untuk umatnya. Begitu besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita sekalian. Kita dengar ya, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disodorkan datang pamannya Abu Lahab, orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang pembesar-pembesar Quraisy ke rumahnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu itu Rasulullah masih punya paman Abu Talib yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar Quraisy di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, datang semua kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, tolong engkau nasihati keponakanmu ini. Suruh dia sudah cukup. Jangan larang-larang kita untuk menyembah apa yang dulu disembah oleh orang tua-tua kita, oleh kakek moyang kita. Sudah cukup, jangan larang kita lagi. Kita tidak ganggu dia. Dan jangan dia caci Tuhan-Tuhan kita. Katanya orang kafir Quraisy, kata orang pembesar-pembesar Quraisy, kita akan berikan buat dia apa yang dia mampu, yang dia mau. Pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, kita akan kasih untuk keponakanmu Muhammad apa yang dia mau. Dia mau jadi pemimpin, kita angkat dia jadi pemimpin. Dia mau harta, kita kasih buat dia harta, kata para pembesar Quraisy. Maka Abu Thalib panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai keponakanku Muhammad, pembesar-pembesar Quraisy ngomong seperti ini, bicara seperti ini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang apa? Law wudi'ati syams fi an yamini wal qamar an yasari ala an atruku hadzal amr ma taraktu. Kalau seandainya yang diberikan kepada saya matahari di tangan kanan saya, kalau diserahkan kepada saya bulan di tangan kiri saya, supaya saya tinggalkan perkara ini, mata waktu saya tidak akan meninggalkannya. Untuk apa? Demi umatku. Kalau Nabi tinggalkan, tidak ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat ini. Kalau Nabi lebih rela menerima dunia harta, maka tidak ada satu orang di muka bumi ini saat ini yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi pertahankan? Untuk apa, tahukah ya akhwat? Untuk kebahagiaan kita, untuk keberuntungan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah, ketahuilah sesungguhnya alam semesta ini adalah isyarah. Wa antal maksud, dan yang dituju dari penciptaan alam semesta ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diciptakan surga, tidak diciptakan neraka, tidak diciptakan bumi, tidak diciptakan langit, tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan jin, tidak diciptakan malaikat, melainkan semua untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diutus rasul dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad. Tidak diutus nabi-nabi dari nabi terdahulu sampai nabi akhir zaman, tujuannya satu, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah tersebut di dalam kitab Taurat yang isinya adalah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah tersebut di dalam kitab Injil yang isinya adalah pengagungan terhadap Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasannya waktu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Turi Sina. Kemudian Nabi Musa diberikan oleh Allah suhuf, hadiah. Dikasih suhuf sama Allah. 40 suhuf, lembaran. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu Nabi Musa pulang, mau menyampaikan lembaran tersebut kepada umatnya, sambil di jalan Nabi Musa baca-baca lembaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi lembarannya, ketahuilah ya akhwat, apa isinya? Semua isinya adalah tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia, menjadi agung karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keringanan di dalam syariat, di dalam hukum, diberikan keberkahan di dalam umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena siapa? Karena keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa membuka lembaran-lembaran tersebut. Dia baca lembaran tersebut. Apa isi lembaran tersebut? Nabi Musa berkata, begitu lihat lembaran tersebut, Nabi Musa langsung berkata kepada Allah, ya Allah, inni wajadtu fi suhuf. Ya Allah, aku dapati di dalam suhuf Aku dapati di dalam lembaran ini gaum, sekelompok kaum, sekelompok umat. Yartarduna bil yasir, yang mana umat tersebut rela dengan sedikit daripada rizkimu dan engkau rela. Yang mana umat tersebut engkau ridho, engkau rela daripadanya dengan sedikit daripada amalan. Amalannya sedikit. Aku dapat di dalam suhuf sekelompok umat yang mana amalnya sedikit dan engkau ridho dari mereka dengan amalan yang sedikit. Ij'alhum ummati ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Allah bilang apa? La ya Musa, tidak wahai Musa, itu khususiyah, itu keistimewaan, itu spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang ridho dengan sedikit rizki yang aku berikan kepada mereka, maka aku ridho dengan sedikit amalan yang mereka perbuat. Dengan sedikit ibadah yang mereka perbuat, aku ridho terhadapnya. Ya Musa, ya Allah, maka Nabi Musa melihat lagi di dalam lembaran tersebut dan berkata, ya Allah inni wajadtu fis suhuf. Ya Allah, saya dapati di dalam lembaran-lembaran suatu kaum. Saya dapati di dalam lembaran suatu kaum, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu. Katabahallahu lahu hasanah kamilah. Saya dapati di dalam suhuf sekelompok umat yang mana mereka beramal satu, yang mana mereka niat mengamalkan satu kebaikan, tapi tidak kesampaian untuk mereka amalkan. Tapi engkau tuliskan untuk mereka bahwasanya mereka telah mengamalkan kebaikan tersebut dengan sempurna. Ij'alhum ummati ya Allah. Ada sekelompok kaum ya, niat beramal baik tapi tidak diamalkan. Gak diamalin tapi Allah catetin bahwasanya mereka telah mengamalkan amalan baik tersebut dengan sempurna. Enak gak tuh? Gak beramal, niat doang, tapi dicatetin sama Allah seperti beramal dengan sempurna. Enak gak? Ya? Ij'alhum ummati ya Allah. Jadiin spesial itu, kekhususan itu untuk umatku. Allah bilang apa? La ya Musa, tidak wahai Musa, itu spesial, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah inni wajadtu fis suhuf. Ya Allah, saya dapati di dalam suhuf sekelompok umat yang niat mengerjakan kebaikan dan akhirnya kesampaian untuk dikerjakan kebaikan tersebut. Katabahallahu lahu asyra hasanat ila sab'ami'ati dha'fin ila adha'afin kathira. Engkau catatkan untuk mereka 10 kebaikan, beramal satu kebaikan. Umat, ada sekelompok umat beramal satu kebaikan, satu doang. Cuma satu kebaikan yang dia amalin. Ya. Tapi Allah catatin asyra hasanat. Untuk dia pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda tidak terhitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ij'alhum ummati ya Allah, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Apa yang katanya Allah? La ya Musa, itu khususiyah, itu spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita. Wa inni wajadtu fis suhuf ya Allah. Ya Allah, saya dapati di dalam lembaran tersebut yang engkau berikan kepada saya dapati di dalam lembaran ada sekelompok kaum. Yadkhuluna jannah bighairi thulutsun. Sepertiga dari kaum tersebut masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Yang sepertiga kedua, yaitu Nabi dunubin wa khotoya idham, datang menghadap Allah di hari kiamat dengan dosa dan kesalahan yang besar. Fayughfaru lahum, tapi engkau ampuni dosa mereka. Wa thulutsun, dan sepertiga yang ketiga, yang terakhir. Yaitu Nabi dunubin ka amsalil jibal, datang menghadap Allah membawa dosa sebesar gunung, memikul dosa sebesar gunung. Fayagulullah, gak ada pahalanya, gak ada kebaikan yang dia perbuat. Ghayra annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka, mereka enggak berbuat banyak kebaikan. Kecuali mereka hanya mengucapkan syahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Fayagulu wa izzati wa jalali. Allah berkata kepada malaikat, engkau berkata kepada malaikatmu dengan keagunganmu, dengan keagunganku, dengan kebesaranku. La ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzababi. Aku tidak jadikan orang yang ikhlas, tulus mengucapkan syahadat tiada Tuhan selain Allah, nabiku, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku tidak bisa samakan orang yang ucapkan syahadat seperti orang yang mengingkarinya. Adkhiluhumul jannah birahmati. Masukkanlah mereka umat Nabi Muhammad seluruhnya ke dalam surga. Seluruhnya ke dalam surga. Sepertiga pertama masuk surga tanpa dihisap. Sepertiga kedua bawa dosa besar tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga ketiga bawa dosa tidak punya pahala sedikit pun. Tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan berkat mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Fayagulullahu wa izzati wa jalali adkhiluhumul jannah birahmati. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatmu. Ija'alhum ummati ya Allah, kata Nabi Musa. Enak banget umat ini ya Allah. Jadiin mereka umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Enak banget umat yang kayak begini semuanya masuk surga. Jadiin mereka umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Apa Allah kata? Allah bilang apa? Allah bilang, la ya Musa hum ummat Ahmad. Tidak wahai Musa, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, begitu besar kemuliaan yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besar keagungan yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan aku ya Allah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa nabi minta dijadiin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tolak. Allah enggak kasih. Ya Musa, engkau Nabi Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad sudah punya nabinya, kalau umat Nabi Muhammad sudah ada nabinya sendiri. Kalau umat Nabi Muhammad sudah ada nabinya sendiri. Engkau nabinya Bani Israel. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kagak minta. Kita tidak request untuk jadi umat Nabi Muhammad. Allah berikan kepada kita kemuliaan dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kemuliaan kalau mau disebut kemuliaan tentang kita umat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad amat sangat banyak. Allah muliakan kita, Allah agungkan kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat sebaik-baik rasul, Allah jadikan kita sebaik-baik umat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan gat kana wajib. Kalau seandainya jasanya Nabi Muhammad kepada kita udah besar banget, banyak banget budinya Rasulullah, kita sangat berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa Rasulullah amat sangat besar. Kalau seandainya kita setiap hari, setiap waktu bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak kena wajib, udah wajibnya kita, masih belum bisa balas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bikin maulid Nabi Muhammad setiap hari, maulid Nabi Muhammad isinya apa? Sejarah tentang Nabi Muhammad, pelajaran tentang Nabi Muhammad. Isinya maulid Nabi Muhammad apa? Solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Yang keuntungannya kembali kepada siapa? Keuntungannya tidak kembali kepada Nabi Muhammad, keuntungannya kembali kepada kita. Katanya amal setiap hamba bainal qabuli wa raddiha. Amal setiap hamba antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala illa salatu ala nabiyil muhammadi. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semua amal antara ditolak belum tentu diterima, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi solawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkumpul membaca maulid Nabi Muhammad SAW setiap waktu pun, itu belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena manfaatnya tidak kembali kepada Rasulullah, manfaatnya kembali kepada pribadi kita sendiri-sendiri. Kita bisa mengenal Rasulullah SAW, kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perkumpulan maulid Nabi Muhammad isinya adalah ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah istimewakan kita berada di tempat ini sekalian. Allah istimewakan kita sekalian berada di tempat ini, golongan yang sedikit yang kumpul, sementara orang-orang duduk-duduk, kumpul-kumpul, berdiri-berdiri, joget-joget untuk menghadiri konser musik orang-orang kafir yang nyanyi. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mengingkari. Tapi orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyebarkan akhlak Nabi Muhammad, yang manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri, keuntungannya kembali kepada diri mereka sendiri, dianggap itu adalah perbuatan. Gak mau, orang gak rela untuk hadir ke maulid Nabi Muhammad. Padahal Nabi yang rindu sama kita. Dan ketahuilah sesungguhnya yang seperti ini adalah panggilan. Enggak semua orang dikasih cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua orang dikasih rasa pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua orang dikasih iman yang besar. Kadar keimanan seseorang dinilai dari seberapa besar kadar kecintaan mereka terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecil. Ini bukan hadiah untuk Nabi Muhammad, tapi hadiah yang kembali kepada diri kita sendiri. Enggak ada keuntungan yang kembali kepada Rasulullah, tapi ini semua kembali kepada kita sendiri. Kita lebih kenal dengan Rasulullah, kita lebih hormat dengan Rasulullah, kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah pahala kepada kita sekalian bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau anna sa'ayna walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan gad kana wajib. Kalau kita bikin maulid Nabi Muhammad setiap waktu sudah wajib, masih belum bisa kita balas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau anna sa'ayna kulla yaumin li alal ahdagi la fawgan najaib. Kalau seandainya kita setiap hari kita jalan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak dengan kaki kita, tidak naik pesawat, tiap hari kalau kita jalan, tidak naik pesawat, enggak naik kaki kita, enggak naik kendaraan kita, kita jalan ziarah Nabi Muhammad pakai bola mata kita sebagai kaki. Setiap hari kita jalan ziarah Nabi Muhammad pakai bola mata kita sebagai kaki, kita masih belum bisa membalas jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya akhwat, kalau kita rindu sama Nabi Muhammad udah pantas. Pantas banget Nabi Muhammad dirindui. Kita lihat rahmat dan kasih sayangnya. Berapa banyak kebaikan yang Nabi Muhammad berikan kepada kita sekalian. Berapa banyak Allah muliakan kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa banyak Allah agungkan kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dapat keringanan, dikasih keberkahan di dalam umur. Amar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi Allah berikan keberkahan setiap tahunnya dikasih khususia untuk umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar alladzina khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita umur 60 tahun, 70 tahun, tapi tiap tahun dikasih hadiah. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya kita seperti beribadah sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan dihitung sama ulama kurang lebih 80 tahun. Dalam 1 tahun umur kita seperti 80 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun dikali 80 tahun, Allah berikan keberkahan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat keberkahan, kita dapat kemuliaan, kita dapat keringanan, kita dapat saum Ramadan. Kita dapat banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala karena siapa ya akhwat? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Maka udah pantas, sudah sepantasnya kita duduk di sini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Memuliakan Rasulullah ini kecil. Ini kecil dibandingkan apa yang sudah Nabi berikan kepada kita sekalian. Ini sedikit dibandingkan berapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taruh di hati kita kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak keluar kita dari tempat ini melainkan ditambahkan cinta kita, iman kita. Sebab iman itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Iman itu adalah hendaknya Allah dan Rasulullah lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada di hati kita kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak semua orang dapat cinta. Yang punya cinta kita bersyukur. Allah wujudkan kita, adakan kita di tempat ini, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah istimewakan kita di antara orang-orang yang lain. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita taufik untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Di antara orang-orang yang lain sibuknya dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan majlis seperti ini karena fa innahu saufa yajma'u min awsafil habibi ala rutbatil aliyah. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan ketika dibacakan sifat Nabi Muhammad, perkumpulan ketika dibacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu saufa yajma'u min awsafil habibi ala rutbatil aliyah. Akan ngumpulin kita. Perkumpulan macam ini akan mengumpulkan kita di magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Magom orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magom orang-orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nurullah bi afwahihim fayaballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Sebagian orang pengen matiin cahayanya Allah. Pengen madamin cahayanya Nabi Muhammad dengan mulut mereka. Fayaballah, tapi Allah menolak. Illa an yutimma nurahu. Allah menolak. Allah ingin menyempurnakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang yang kafir membencinya. Meskipun orang-orang yang musyrik membencinya. Meskipun orang-orang munafik membencinya. Cahaya Allah tetap akan nyala. Cahaya Allah tetap akan sempurna. Mahma gimana, mau orang bicara apa, mau orang tutup-tutupi kemuliaan Nabi Muhammad, mau orang rendahkan, mau orang mengingkari orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, terserah. Tapi cahaya Nabi Muhammad akan terus menyala walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Meskipun orang musyrik, meskipun orang kafir, meskipun orang munafik membencinya. Fayaqballah illa ayyutimma nurahu. Kita mau ada di posisi orang yang memuliakan, yang menyempurnakan cahaya Nabi Muhammad, yang ikut memuliakan cahaya Nabi Muhammad, atau berada di posisi orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Nabi Muhammad. Fayaqballah illa ayyutimma nurahu. Tetap Allah tidak rela cahaya Nabi Muhammad padam. Pasti ada di tempat manapun, di berbagai penjuru manapun, orang-orang yang muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gak rela. Sepantasnya kita kalau ada orang memuliakan seorang manusia biasa, dimuliakan tidak ada yang mengingkarinya. Tapi kalau orang muliain Nabi Muhammad diingkari. Ini namanya pikirannya sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muliain Nabi Muhammad diingkari. Orang muliain orang kafir, Mickey Mouse, Donald Bebek, ya. Itu kan tokoh-tokoh kufar. Ada enggak satu orang yang mengingkarinya? Ada gak orang yang menganggap kenapa kamu mengidolakan Donald Bebek, aneh banget. Gak ada yang mengatakan itu salah. Tapi kalau ketika orang memuliakan Nabi Muhammad, membaca gosidah tentang Nabi Muhammad, syair-syair lantunan cinta terhadap Nabi Muhammad dianggap salah, itu berarti akalnya sudah memang Allah pengen jauhkan dia dari jalan Nabi Muhammad. Karena ini cinta, magom cinta, kedudukan cinta adalah kedudukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Faman faja'athul bisyarah wa talaggaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mendengar kabar gembira tentang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa talaggaha biqalbin salim dan dia terima dengan hati yang selamat, hati penuh kecintaan, tidak menyalahkan, tidak mengingkari, hati yang selamat, tidak menyalahkan, tidak mengingkari, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka orang ini adalah orang yang diberikan hidayat menuju jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sekalian taufik untuk bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagian wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Allah tidak haramkan kita dari syafaat Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, acara demi acara telah kita lewati. Semoga tadi tausiah dari Al-Mukarramah Ustazah Fatimah dari Jakarta sangat bermanfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah, semakin ingin mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ibu-ibu, kami dari perwakilan Majlis Ta'lim Al-Ansor sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, para panitia Majlis Ta'lim Al-Ansor yang sehingga alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Dan semoga insyaallah mudah-mudahan ya Rob acara ini penuh barokah dan penuh ridho Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang hormat Allah, acara demi acara telah selesai. Kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada pengumuman dari Umi kita, Umi Ica. Ada maulid insyaallah, doakan ya Bu, lancar berkah pada tanggal 9 Januari buat perempuan. Jam 9 Umi ya. Jam 8 ya Bu, kalau mau Ibu di depan, jam 8 sudah ada di Jaga 1. Ya, mudah-mudahan ibunya selalu sehat, mendapat rezeki dari Allah, sehingga selalu bersemangat untuk hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.